Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita pelajari bersama tentang makna dari an-nifaq, bahaya-bahaya nifaq dan pembagian-pembagiannya, dan perbedaan antara an-nifaq al-akbar dan nifaq al-aswar. Sekarang kita masuk pada fasal berikutnya, al-faslul khamis, fasal yang kelima, bayanu hakikatu kullin minal jahiliyah wal fisqi wal dalal wal riddah aksamiha wa ahkamiha. Fasal yang kelima, penjelasan tentang hakikat dari setiap jahiliyah, wal fisq ad-dalal, fisq ad-dalal, kefasikan dan kesesatan, ar-riddah, kemurtadan, aqsamuha, pembagian-pembagiannya, wa ahkamuha, dan hukum-hukum dari setiap permasalahan tersebut. Yang pertama adalah al-jahiliyah. Al-jahiliyah, apa itu al-jahiliyah? Barakallahu fikum. Kita sering mendengar kata atau kalimat al-jahiliyah. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hiya al-halul lati kanat 'alayha al-'arabu qabla al-islam min al-jahli billahi wa rusulihi. Al-jahiliyah adalah sebuah keadaan yang terjadi pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Keadaan yang dimiliki oleh al-Arab sebelum datangnya Islam, maksudnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal jahli billahi wa rusulihi. Kebodohan terhadap Allah. Bagaimana keadaan mereka? Yaitu ketidaktahuan mereka atau kebodohan mereka terhadap Allah dan Rasul-Rasul Allah, wa syara'i din, dan syariat-syariat agama, wal mufakharah bil ansab, dan juga perbuatan al mufakharah, berbangga-bangga dengan nasab, wal kibru wat tajabbur, dan juga sikap kesombongan dan kecongkakan, wa ghairi dzalik, dan selainnya, nisbatan ilal jahli alladhi huwa adamul ilm, yang mana semua perbuatan tersebut adalah sebuah kebodohan, sehingga al-jahiliyah merupakan nisbah kepada al-jahl, kebodohan. Al-jahiliyah itu nisbah kepada kebodohan, alladhi huwa adamul ilm, yang mana kebodohan tersebut, barakallahu fikum, tidak adanya ilmu padanya, ketiadaan ilmu, sehingga itulah keadaan al-jahl. Dan al-jahiliyah penyebabnya adalah adamul ilm, penyebabnya adalah adamul ilm, perbuatan kufur kepada Allah, kebodohan terhadap Allah dan Rasulnya, dan syariat Islam, syariat agama-agama para nabi dan rasul, mufakharah, berbangga-bangga dengan nasab masing-masing, sikap kesombongan dan kecongkakan, dan perbuatan-perbuatan lain, barakallahu fikum, yang dikatakan bahwa itu adalah perbuatan jahiliyah, barakallahu fikum, semua itu adalah perbuatan itu dikarenakan al-jahl, sehingga dinisbatkan kepadanya. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, masa mereka dikenal dengan jahiliyah dan perbuatan mereka disebut dengan perbuatan jahiliyah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya tentang al-jahiliyah ini. Memperingatkan umatnya tentang al-jahiliyah supaya mereka barakallahu fikum menjauhinya dan meninggalkannya. Bahkan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab menulis sebuah karya yang beliau beri judul dengan Masailul Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah barakallahu fikum yang dikhawatirkan terjadi pada umat ini. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ketika ada seseorang menghina dan mencela sahabat yang lain dengan mengatakan ya Ibnu Sauda, barakallahu fikum, dahulu orang Arab kalau silsilah mereka dinisbatkan kepada ibunya, ini merupakan sebuah penghinaan. Ketika ada seseorang marah kepada orang yang lain, barakallahu fikum, ketika dia marah ini kadang keluar ucapan-ucapan seperti ini, yang dimarahi dinisbatkan kepada ibunya, bukan ke bapaknya. Ya Ibnu Sauda, salah satunya ini. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan menegur dia, "Ayyartahu bi ummih?" Apakah engkau menghina dia, mencela dia dengan ibunya, dengan menisbahkannya ke ibunya? "Innaka mru'un fika jahiliyah." Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang padamu, pada dirimu ada jahiliyah. Pada dirimu ada sifat jahiliyah. Barakallahu fikum. Maka al-jahiliyah harus diwaspadai. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Naam Alim Umar Al-Imam Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menyebutkan sebuah perkataan, yushaku antankudo ural jahiliyati urwatan ural islami urwatan urwatan, yushaku antankudo ural islami urwatan urwatan, idha nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Dikhawatirkan barakallahu fikum akan terputus tali Islam sehelai demi sehelai ketika tumbuh generasi di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah Islam, orang-orang yang tidak mengerti tentang perkara jahiliyah, tidak mengerti tentang perkara jahiliyah barakallahu fikum, sehingga dia terjerumus padanya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita harus mengenal dan mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan jahiliyah. Dan kita mempelajari tentang perbuatan-perbuatan jahiliyah sehingga kita bisa menjauhinya dan menghindarinya. Salah seorang pernah mengatakan di dalam sebuah syairnya, "Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra yaqa' fihi." Saya mengenal asyar, kejelekan, bukan untuk melakukannya, walakin litawakkihi, akan tetapi untuk berjaga-jaga, berhati-hati darinya. Waman la ya'rifu syarra yaqa' fihi, dan barang siapa yang tidak mengerti kejelekan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus padanya. Sehingga oleh karena itu Hudzaifah bin Yaman pernah mengatakan, kana nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aqa'a fihi aw kama qala radhiyallahu anhu. Dahulu para sahabat mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jahiliyah, tentang al-khair. Mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan, tentang fadail, keutamaan-keutamaan. ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan pelakunya dari an-nar. Akan tetapi saya lain sendiri bertanya kepada beliau tentang kejelekan, perbuatan-perbuatan jelek. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Kata beliau, khawatir, saya khawatir, saya khawatir terjerumus padanya, supaya saya tidak terjerumus pada kejelekan-kejelekan tersebut. Nisbatan ilal jahlil ladhi huwa adamul ilm. Sehingga jahiliyah merupakan nisbah, penisbatan kepada jahil, kalimat al-jahil, kata al-jahil, yang mana al-jahil itu adalah adamul ilm, tidak adanya ilmu, au adami ittiba'il ilm, atau tidak mengikuti al-ilm, ilmu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna man lam ya'lamil haqq fahuwa jahilun jahlan basiton. Maka sesungguhnya orang yang tidak mengetahui al-haq, yang tidak mengilmui al-haq, maka dia adalah seorang yang jahil, seorang yang bodoh dan sangat bodoh, seorang yang sangat bodoh. Fa in i'taqada khilafahu fahuwa jahilun jahlan murakkaban. Maka barang siapa yang meyakini al-haq itu batil atau batil itu al-haq, terbalik pengetahuannya itu terbalik. Yang satu karena dia tidak tahu, min aslihi tidak tahu, maka yang pertama ini sangat bodoh sekali. Yang kedua, orang yang meyakini khilafah, yang meyakini kebalikannya, mengilmui, dia meyakini bahwa al-haq itu batil atau kebalikannya al-batil itu adalah al-haq, barakallahu fikum, maka orang seperti ini adalah jahilun jahlan murakkaban. Dia orang yang berlipat-lipat kebodohannya, berlipat-lipat kebodohannya, jahil murakkab, barakallahu fikum. An ya'taqida khilafal haq au khilafal ilm. Dia meyakini, barakallahu fikum, na'am, kebalikan dari ilmu tersebut atau kebalikan dari al-haq tersebut. Maka orang sepertinya adalah jahilun jahlan murakkab, sangat berlipat kebodohannya. Fa idza tabayyana dzalika fa inna man qala khilafal haq aliman bil haq au ghairu alim fa huwa jahilun aidan. Dan maka barang siapa yang mengatakan khilafal haq, kebalikan dari al-haq, meyakini suatu perkara yang bukan al-haq, barang siapa yang mengeluarkan pernyataan atau meyakini sebuah perkara yang bukan al-haq, barakallahu fikum, dalam keadaan dia mengilmui al-haq tersebut, maka yang jenis orang seperti ini adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Dia mengetahui al-haq, akan tetapi dia, barakallahu fikum, mengatakan pernyataan kebalikan dari al-haq tersebut, sebagaimana halnya keadaan iblis la'natullah alaih. Dia meyakini akan rububiyatullah, akan uluhiyatullah, dia meyakini bahwasanya perintah Allah itu harus dilaksanakan, bahkan dia bersumpah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fabi'izzatika, dengan kemuliaanmu wahai Allah, la'uhuyannahum ajma'in, sungguh saya akan menyesatkan manusia semuanya. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia ingkar, tidak mau, barakallahu fikum, menjalankan perintah Allah. Begitu juga Fir'aun. Naam. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dia menentang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun, Wahaman, dan para pengikut mereka menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, jahadu biha wastaiqonatha anfusuhum, padahal hati mereka meyakininya, ulu zulman wa uluwa, semua itu dikarenakan kezaliman dan kesombongan mereka. Orang seperti ini ikhwani fiddin, yang mana dia mengetahui al-haq akan tetapi dia mengatakan kebalikan dari al-haq tersebut, maka orang seperti ini adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Dan orang seperti ini ikhwani fiddin, dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi dia untuk bertaubat kepada jalan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah engkau melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sembahannya, dia selalu menuruti apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya, tidak peduli dengan syariat, tidak peduli dengan halal dan haram, tidak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang seperti ini, wa adallahullahu ala ilm, Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan dia dalam keadaan dia berilmu, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Barakallahu fikum. Wa khatama ala qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Wa khatama ala qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Allah subhanahu wa ta'ala menutup hatinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup pendengaran dan hatinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ghishawa, penutup pada pandangannya. Faman yahdihi min ba'dillah, siapakah yang bisa memberikan hidayah kepada dia setelah Allah subhanahu wa ta'ala melakukan, berbuat kepada dirinya seperti ini. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimahini wa rahimakumullah, fahawa muhlikah, ittiba' hawa muhlikah, mengikuti hawa nafsu itu akan membinasakan, akan menyesatkan. Barakallahu fikum. Wa hadza amrun musyahad, dan yang seperti ini adalah sebuah realita yang bisa kita saksikan. Betapa banyak orang-orang yang kita kenal dengan keilmuannya, mulazamahnya kepada para masyayikh salafiyin, barakallahu fikum, ternyata dia terjerumus di dalam kesalahan, kebid'ahan, yang padahal dia sendiri dahulu sudah menulis tentang perkara tersebut, sudah menerangkan dan menjelaskan tentang perkara tersebut sebelumnya. Akan tetapi ittiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu, dia terjerumus di dalam sebuah kesalahan, di dalam sebuah kemungkaran, padahal sebelumnya dia meyakini itu adalah sebuah kemungkaran, itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah kebatilan. Barakallahu fikum. Ini sahibu hawa. Kenapa bisa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup pintu hatinya, menutup pendengarannya, dan menutup penglihatannya, sehingga sesuatu yang sudah tertutup, maka seperti apapun engkau mengisinya, memberikan isi kepadanya, maka isi tersebut akan tumpah dan tidak akan memenuhinya. Aw ghairu alim fahuwa jahilun aidha. Maka barang siapa yang berkata tidak sesuai dengan al-haq dalam keadaan dia mengilmui kebenaran tersebut, atau dia tidak mengilmuinya, fahuwa jahilun aidha, maka orang seperti ini juga bodoh. Fa idza tabayyana dzalika fannasu qabla ba'thir rasuli sallallahu alaihi wasallam kanu fi jahiliyatin mansubatin ilal jahl. Maka apabila sudah jelas demikian, barakallahu fikum, hakikat kebodohan, tentang hakikat al-jahl, fannas, manusia dahulu sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di atas jahiliyah, mereka berada dalam keadaan jahiliyah karena mereka jauh dari ilmu. tidak ada ilmu, dan bahkan masa mereka adalah masa fatratan minar rusul, masa kekosongan dari nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Dahulu pada zaman Bani Israel, nubuah Bani Israel, kenabian yang ada pada beberapa orang dari Bani Israel, barakallahu fikum, bahkan dalam satu masa ada 2 orang nabi. Setiap hilang atau meninggal seorang rasul, maka datang rasul berikutnya. Nah, namun setelah zaman Nabi Isa alaihissalam, barakallahu fikum, sampai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah zaman yang dikenal dengan fatratan minar rusul, masa fatrah, kekosongan dari rasul. Sehingga tidak ada ilmu, kitab-kitab peninggalan yang pernah ditinggalkan dan pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya telah dirubah oleh ahbar dan rohban-rohban mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka, sehingga keadaan mereka adalah keadaan yang sangat jauh dari ilmu, kebodohan, sehingga keadaan mereka dikenal dan disebut dengan jahiliyah. Fa inna ma kanu alaihi minal aqwal wal amal inna ma ahdathahu lahum jahil wa inna ma yaf'aluhu jahil. Dan sesungguhnya apa saja yang bersumber dari mereka, dari perkataan dan perbuatan, semua itu hanyalah terjadi dan diperbuat di lantaran kebodohan atau oleh seorang yang bodoh. Wa inna ma yaf'aluhu jahil, dan hanyalah dilakukan oleh seorang yang jahil. Barakallahu fikum. Wa kadzalika kullu ma yukhalifu ma jaa bihil mursalun. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin, apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah dengan perbuatan-perbuatan jahiliyah mereka, semua itu terjadi dan diakibatkan oleh adamul ilm atau kebodohan yang ada pada diri mereka. Maka dari sini ikhwani fiddin, nah, kita mengambil pelajaran akan bahayanya jahiliyah, bahayanya kebodohan, betapa menyesatkannya kebodohan yang bisa menyeret umat manusia berada di dalam jahiliyah, pada masa jahiliyah. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh para hukama, orang-orang yang bijaksana dalam hal ini, di dalam ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Al-jahlu ra'sul balaya. Kebodohan itu adalah sumber segala malapetaka. Betul. Kebodohan tersebut adalah sumber dari malapetaka. Sebagian lagi ada yang mengatakan al-jahlu aktsaru ma yufsidu mimma yuslih. Kebodohan itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Barakallahu fikum. Maka dari itu ikhwani fiddin, naam, kita melihat kepada siapa kita mempelajari dan mengambil ilmu ini. Jangan kita sembarangan, karena ilmu agama adalah ilmu yang sudah jelas. Al-halal al-bayyin wal-haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas, sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasul. Sudah jelas syariat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umat manusia dalam keadaan terang benderang, lailiha kanahariha, kata Nabi. Malamnya ibarat siang. Saking terangnya, saking jelasnya syariat ini. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, kita tidak boleh sembarangan mempelajari dan mengambil ilmu ini. Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, al-ilmu dinun, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu agama, maka lihat dari mana kalian mengambil dan mempelajari agama ini. Wa kadzalika kullu ma yukhalifu ma jaa bihil mursalun min yahudiyatin wa nasraniyatin fa huwa jahiliyah. Dan demikian pula setiap yang menyelisihi apa-apa yang dibawa oleh para rasul dari yahudiyah dan nasraniyah, fahuwa jahiliyah, maka itu adalah jahiliyah, perbuatan jahiliyah. segala hal yang menyelisihi para rasul. Seperti apa yang dilakukan oleh umat Nasrani dan Yahudi. Barakallahu fikum. Maka itu adalah perbuatan jahiliyah. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, nam Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarah Masail Jahiliyah, di dalam mukaddimahnya beliau mengatakan, yang dimaksud dengan al-jahiliyah di sini adalah al-yahud wan nasara, di antaranya adalah al-yahud wan nasara. Barakallahu fikum. Al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Karena agama mereka sudah berubah. Akidah kesyirikan sudah menjadi akidah yang harus dan mencampuri agama mereka, keyakinan mereka. Barakallahu fikum. Perkataan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, bahwa Isa ibnullah atau Isa huwallah, perkataan bahwasanya Isa adalah putra Allah atau Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda, hampir saja nah akibat ucapan ini anda'ulir rahmani walada, mereka mengatakan bahwa meyakini dan mengatakan bahwasanya ar-rahman Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Barakallahu fikum. Takadus samawati yatafattarna minhu, hampir saja langit-langit semuanya runtuh, bumi terbelah dan gunung menjadi hancur. Nah, akibat ucapan ini, anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Karena mereka mengucapkan, mengatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak, wa ma yanbaghi lirrahmani wa an yattakhidha walada. Dan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak dan menjadikan seorang anak. Fahuwa jahiliyah, maka apa yang dilakukan oleh Yahudi wan Nasrani, fahuwa jahiliyah. Wa tilka kanat jahil kanatil jahiliyatu al-amatu, dan itulah yang disebut dengan al-jahiliyah al-amah, keadaan al-jahiliyah yang menyeluruh, keadaan al-jahiliyah yang menyeluruh seluruh bumi, seluruh daerah. Barakallahu fikum. Maka nanti insyaallah akan kita akan disebutkan oleh Syekh bahwa kita tidak boleh menisbatkan pada zaman sekarang ini naam bahwa zaman sekarang ini adalah zaman jahiliyah secara umum. Kita mengatakan zaman sekarang sudah menjadi zaman jahiliyah. Enggak boleh. Nah, karena masa jahiliyah tersebut hanyalah pada masa sebelum diutusnya Rasul. Barakallahu fikum. Di sebelum diutusnya para Rasul, maka selama kaum muslimin masih ada, Alkitab masih ada, sunnah Rasul masih ada, barakallahu fikum, maka tidak boleh untuk dikatakan dan tidak boleh untuk kita menisbatkan jahiliyah secara umum. Fa amma ba'da bi'tsir Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad takunu fi Misrin duna Misrin. Maka adapun setelah diutusnya Rasul, maka jahiliyah itu kadang ada pada satu daerah tanpa daerah yang lain. Kama hiya fi daril kuffar, sebagaimana jahiliyah itu ada pada daerah-daerah kuffar. Ini dikatakan oleh Syekh, kita tidak boleh mengumumkan jahiliyah, meratakan jahiliyah secara umum. Setelah diutusnya Rasul, jahiliyah tetap ada, akan tetapi barakallahu fikum, jahiliyah tersebut ada pada satu daerah, tidak pada daerah lainnya. Sebagaimana jahiliyah itu terjadi pada negeri-negeri kufar, waqad takunu fi syakhsin duna syakhsin, dan jahiliyah tersebut terjadi pada diri seseorang tanpa yang lainnya, tanpa yang lainnya. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan al-jahiliyatul khosoh. Adapun al-jahiliyatul khosoh sampai sekarang tetap ada. Adapun al-jahiliyatul amah itu sudah hilang dan sudah habis setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karrajuli qabla an yuslima fa innahu fi jahiliyah. Seperti seseorang sebelum dia masuk Islam, maka dia berada dalam keadaan jahiliyah. Wa in kana fi daril Islam, walaupun dia tinggal di negeri kaum muslimin seperti di negara kita ini, di negeri Indonesia ini. Fa amma fi zamanin mutlaqin fala jahiliyata ba'da mab'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun penisbatan jahiliyah pada satu zaman secara mutlak, barakallahu fikum, fala jahiliyah, maka dikatakan oleh Syekh tidak ada jahiliyah setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Fa innahu la tazalu min ummatihi ta'ifatun zahirina 'alal haqq. Barakallahu fikum ila qiyamis sa'ah. Maka dikatakan oleh Syekh, fa innahu la tazalu min ummatihi ta'ifatun zahirina 'alal haqq. Maka sesungguhnya akan selalu dan senantiasa ada sekelompok orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahirina 'alal haqq. Mereka tampak di atas al-haq, zahir di atas al-haq. Ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Mereka selalu menampakkan al-haq, selalu membela al-haq dan memperjuangkannya, dan selalu mendakwahkan al-haq. Akan selalu ada sekelompok dari umat manusia, sekelompok dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, berada di atas ini sampai terjadinya hari kiamat. Sehingga oleh karena itu tidak ada jahiliyah al-ammah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terjadinya hari kiamat. Wal jahiliyatul muqayyadah qad tujadu fi ba'di diyaril muslimin. Adapun al jahiliyah al-khassah atau al jahiliyah al-muqayyadah, al jahiliyah al-muqayyadah, jahiliyah yang terkait, barakallahu fikum, faqad tujadu fi ba'di diyaril muslimin, kadang didapati pada sebagian daerah kaum muslimin. Wa fi katsirin minal askhasil muslimin, dan banyak pada orang-orang tertentu dari kaum muslimin, pada diri perorangan dari kalangan kaum muslimin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat perbuatan, empat perkara yang pada umatku, ikhwani fiddin, yang terjadi pada umatku dari perkara al-jahiliyah. Di antaranya adalah an-niyahah. Barakallahu fikum, an-niyahah, perbuatan an-niyahah, al-istisqa bin nujum, meminta hujan dengan, barakallahu fikum, dengan bintang-bintang, dengan planet-planet yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dikatakan pada zaman sekarang annasu fi jahiliyah, maka tidak diperbolehkan bahwasanya manusia sekarang kembali kepada jahiliyah, bahwasanya sekarang umat manusia kembali seperti awal diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada masa jahiliyah. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang tokoh mereka, barakallahu fikum, kenapa demikian, tidak boleh kita mengatakan annasu fi jahiliyah, al-alam fi jahiliyah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam muqaddimah Syarh Masail Jahiliyah, wa li hadza la yajuz an yuqal annasu fi jahiliyah. Maka oleh karena ini tidak boleh dikatakan bahwasannya manusia sekarang berada dalam keadaan jahiliyah. Nah, al-jahiliyah, meratakan jahiliyah. Awil alam fi jahiliyah, atau alam sekarang ini, dunia sekarang ini berada dalam keadaan jahiliyah. Kenapa tidak boleh? Kata Syekh, li'anna hadza juhudun li wujudir risalah. Karena perkataan ini sama saja dengan menentang keberadaan risalah, kerasulan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Wajuhudun lil Qur'ani wa sunnah. Dan pernyataan seperti ini sama saja dengan menentang Al-Quran dan sunnah, menentang keberadaan Al-Quran dan sunnah. Hadzal itlaq la yajuz. Barakallahu fikum. Perataan, meratakan seperti ini la yajuz, tidak boleh. Amma an yuqal fi ba'din nasi jahiliyah au fi ba'dil ashas jahiliyah. Adapun kalau seandainya dikatakan, barakallahu fikum, pada sebagian orang ada jahiliyah, atau pada pribadi seseorang ada jahiliyah, pada perorangan, pada diri sebagian kaum muslimin ada jahiliyah, maka yang seperti ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Inilah yang dikatakan oleh Syekh dengan istilah al-jahiliyah al-muqayyadah, al-jahiliyah yang dikaitkan dengan barakallahu fikum satu zaman, satu daerah atau satu perorangan tanpa yang lainnya. Ini yang disebut dengan al-jahiliyah al-muqayyadah. Barakallahu fikum. Wa qala li Abi Dzarrin, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang padamu terdapat jahiliyah, au nahwi dzalik, atau perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Wa mulakhasu dzalik, dan kesimpulan yang tadi disebutkan tentang jahiliyah adalah annal jahiliyah nisbatun ilal jahl wa huwa adamul ilm wa annaha tanqasimu ila qismain. Bahwasanya jahiliyah itu adalah nisbah, dinisbatkan kepada kebodohan. Wa huwa adamul ilm, dan al jahl itu adalah tidak adanya ilmu, hilangnya al ilm. Wa annaha tanqasimu ila qismain, dan bahwasanya jahiliyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-jahiliyatul ammah, wa hiya ma kala qabla mab'atsir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad intahat bi bi'atsatihi. Yang pertama adalah al-jahiliyah ammah, al-jahiliyah secara umum, al-jahiliyah secara merata. Barakallahu fikum. Adalah maka na qabla mab'atsir rasul, yaitu sebelum keadaan sebelum diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan jahiliyah ammah ini, keadaan jahiliyah yang merata ini, qad intahat bi bi'atsatihi, telah berakhir dan telah hilang setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tadi, barakallahu fikum, ketika seseorang mengatakan annasu fi jahiliyah, sekarang ini annasu fi jahiliyah awil alam fi jahiliyah, manusia sekarang rata dalam keadaan jahiliyah, keadaan alam semesta sekarang ini rata dalam keadaan jahiliyah. Barakallahu fikum. Perkataan seperti ini ikhwani fiddin sama saja dengan juhudun lir risalah, menentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juhudun lil Qur'an, sama saja dengan menentang keberadaan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan perkataan seperti ini sama saja dengan takfir pengkafiran kaum muslimin, sama saja dengan pengkafiran kaum muslimin sebuah akidah yang telah diyakini oleh Sayyid Qutb, barakallahu fikum, dan terus dibela-bela nam sampai pada zaman saat sekarang ini. Dan cikal bakal Al-Qutbiyyin As-Sururiyah, barakallahu fikum, berasal dari dia ini, Sayyid Qutb. Ketika Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali menyebutkan bantahan-bantahan secara khusus tentang akidah yang diyakini, akidah takfir yang diyakini oleh Sayyid Kutub, berbondong-bondong mereka mencela Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, dan dikatakan bahwasanya Syekh Rabi' mutasyaddid, mutasyaddid, seorang yang keras. Padahal apa yang dikatakan oleh Syekh, semua itu terbukti. Perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Sayyid Kutub itu tertulis di dalam kitab-kitab dia, dan semua bukti itu dituliskan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Ilahuna, mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.